Saya akan menikahkan anak perempuan saya. Apa bacaan atau lafaz yang sesuai dengan sunnah? Seperti pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali. Tidak ada bacaan khusus ya dalam hal ini. Ini yang banyak dipersulit dalam masalah nikah. Kalau mau menikahkan itu bacaannya begini-begini panjang sekali. Akhirnya walinya takut menikahkan. Oh, ini panjang sekali bacaannya, khawatir nanti. Hah? Takut dia menikahkannya. Padahal cukup dia berkata, saya nikahkan engkau, wahai fulan, saya nikahkan engkau dengan putriku fulana, bintu fulana, disebut nama jelas ya. Ya, kalau misalnya namanya, anaknya namanya Fatimah, ya, maka kalau dia punya anak dua orang perempuan namanya Fatimah dua-dua, dia sebut yang mana? Fatimah yang mana ya? Yang besar kah, yang kecil kah? Kan begitu. Harus dia sebut dengan jelas. Ya. Sudah begitu saja. Kalau sudah terjadi itu sudah dinikahkan namanya. Ya. Sederhana sekali. Ketika seorang perempuan menawarkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi, lalu Nabi tidak menikahkannya, maka seorang sahabat meminta supaya dinikahkan dengan perempuan itu. Ya, akhir dari kisahnya Nabi menikahkannya sederhana, zawwattukaha bima ma'aka minal Qur'an. Saya telah nikahkan kamu dengan perempuan itu dengan mahar apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Itu aja yang disebutkan oleh Nabi, sudah selesai. Ya, nikah itu jangan dipersulit. Hal yang hendaknya dipermudah.